Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Qalu wal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, tidakkah jihad fi sabilillah sebanding dengan amalan-amalan yang dilakukan di hari-hari tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika bi syai'in." Kecuali seorang yang berjihad dengan harta dan jiwanya, kemudian tidak kembali sedikit pun dengan harta dan jiwanya tersebut. Ya. Di sini menunjukkan bahwasanya amalan-amalan soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jihad fi sabilillah yang kita ketahui bagaimana keutamaannya yang sangat luar biasa tidak sebanding dengan keutamaan amalan-amalan dilakukan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kecuali seorang yang dia berjihad dengan harta dan jiwanya, kemudian dia gugur di medan jihad. Ya. Sebagai syahid. Tidak kembali harta dan jiwanya sedikit pun. Ya, yang seperti ini baru sebanding. Nah, menyamai amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sehingga di hari-hari yang akan kita lalui ini, hendaklah kita bersemangat. Ya, menambah kualitas dan kuantitas amal ibadah kita. Baik, qiraatul Quran, berzikir, bersedekah, bertakbir, bertasbih, bertahmid. Masuk juga di dalamnya saum, berpuasa. Ya. Puasa termasuk di antara amalan-amalan soleh. Sehingga dihasung juga sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Ya. Sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa Arafah. Su'ila Nabi SAW an siyami yaumi Arafah. Qala yukaffiru sana al-madiyah wal-baqiyah. Rasulullah SAW bertanya tentang puasa di hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Keutamaannya menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Ya. Sehingga sekali lagi, pada hari-hari ini, hendaklah kita memperbanyak, meningkatkan kualitas dan juga kuantitas amal ibadah kita. Ya. Qiraatul Qur'annya. Nah. Sedekahnya dan amalan-amalan soleh yang lainnya. Nah, apalagi di tanggal 10 Dzulhijjah, nah, disyariatkan untuk berkurban yang merupakan amal ibadah harta yang paling afdal. Ya, bagi yang mampu, maka hendaklah tidak meninggalkannya. Dikatakan Nabi SAW pun, beliau senantiasa berkurban setiap tahunnya. Ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua yang bisa melaksanakan ibadah kurban. Kita lanjutkan pembahasan kita berkenaan dengan Al-Udhiyah. Sebelumnya telah kita bahas tentang hewan yang boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Ya. Ada berapa jenis? 3 jenis. Jenis unta, sapi, kemudian domba atau kambing. Dan telah saya jelaskan bahwasanya syariat kurban ini syariat kepada setiap umat. Bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW saja. Bukan tapi Allah syariatkan kepada setiap umat. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. Setiap umat kami jadikan syariat mansakan, syariat kurban, supaya mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Allah anugerahkan kepada mereka berupa binatang ternak. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah kurban ini ibadah yang sangat mulia, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun tidak hanya menyariatkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, akan tetapi disyariatkan pula kepada umat-umat terdahulu. Nah, dan telah kita jelaskan, satu kambing atau domba mencukupi untuk satu orang dan keluarganya. Ya, ketika seorang berkorban dengan satu domba, misalkan, boleh dia meniatkan untuk dirinya dan untuk keluarganya. Nah, adapun unta dan sapi bisa berserikat maksimal 7 orang. Ya, ini maksimal. Adapun kurang tidak mengapa. Tapi kalau lebih, tidak. Ya, kalau lebih dari 7 orang, ini telah melanggar batasan yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Nah, al-mas'alatu as-salisah, masalah yang ketiga, as-syurutu al-mu'tabarah fil udhiyah, syarat-syarat yang dijadikan sebagai patokan dalam hewan kurban. As-sin yang pertama tentang usia. Al-ibilu wa yustaratu ay yakuna qad akmala 5 sinin. Yang pertama syarat unta. Disyaratkan unta yang telah sempurna 5 tahun. Ya. Jadi kalau unta minimal usianya 5 tahun. Nah, kalau kurang dari 5 tahun tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Yang berikutnya al-baqaru, sapi. Wa yustaratu ay yakuna qad akmala sanatain. Disyaratkan sapi yang telah sempurna 2 tahun. Ya. Kalau kurang dari 2 tahun tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Ya. Sapi minimalnya 2 tahun. Al-ma'iz, kambing. Wa yustaratu ay yakuna qad akmala sana. Kalau kambing kacang disyaratkan usianya telah sempurna 1 tahun. Di hadis Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadbahu illa musinnah. Janganlah kalian menyembelih kecuali binatang yang telah mencapai usia musinnah. Nah, illa ayya sura alaikum wa tadbahu jad'atan minad da'n. Kecuali ya, sulit bagi kalian, sulit untuk mendapatkannya. Apakah tidak ada atau mungkin keterbatasan dana yang dimilikinya? Fatad bahu jada'atan minad do'an. Maka silakan kalian menyembelih jada'ah dari domba. Nah, wal musinnah minal ibil ma laha 5 sinin. Makna musinnah. Ya. Kalau musinnah itu lihat dari kata bahasa ini pada sin, gigi. ya, yang telah tumbuh gigi-giginya. Wal musinnah minal ibil, ya, ma laha khamsa sinin. Musinnah dari unta yang memiliki umur 5 tahun. La tazbahu ila musinnah. Janganlah kalian menyembelih kecuali binatang yang telah mencapai usia musinnah. Kalau unta 5 tahun. Wa minal baqar ma lahu sanatan. Dari sapi yang berusia 2 tahun. Wa minal ma'z ma lahu sanah. Ya. Adapun dari kambing kacang yang berusia 1 tahun. Wa tusammal musinnatu bisaniyah. Musinnah juga dinamakan dengan saniyah. Ya. Ada yang menamakan musinnah, dinamakan juga saniyah. Nah, saniyah itu yang telah tanggal, ya, gigi apa, serinya. Nah, kemudian tumbuh yang baru. Ya, ini namanya saniyah. Atau istilah kita, punglak. Ya, apa kalau istilah Jawanya, poel. Nah, ya. Jatuh kemudian tanggal tumbuh gigi yang baru. Nah, dan ini umumnya ketika berusia 2 tahun kalau sapi. Ya, kalau kambing kacang tadi usia 1 tahun. Kalau unta usia 5 tahun. Ya. Dan kalau kambing kacang yang sempurna berapa? 1 tahun. Ad-du'an. Yang berikutnya domba. Wa yustaratu fihi al-jada' wa huwa ma akmala sana. Ya, ad-du'an disyaratkan padanya al-jada'. Ya. Ini istilah-istilah penamaan dari binatang-binatang ternak. Sesuaikan dengan usia. Sesuaikan dengan keadaannya. Nah. Wa huwa ma akmala sana. Al-jada yang sempurna 6 tahun. Wakilah sittatu ashur. Dikatakan juga 6 bulan. Ya, ini jada. Ada yang mengatakan 1 tahun. Ada yang mengatakan berapa? 6 bulan. Li hadisi Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadis Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu. Qal, beliau mengatakan. Kultu ya Rasulullah asabani jada'un. Qala dahibih. Ya. Aku berkata, ya Rasulullah, ya, aku mendapatkan jada. Nah, dari domba. Rasul mengatakan, duhi bihi. Ya, pernah dia. Nah, di mana jada ini disebutkan usianya? Ada yang mengatakan 1 tahun, ada juga yang mengatakan 6 bulan. Wali hadis Uqbah ibn Amir ayatun. Berdasarkan hadis Uqbah ibn Amir juga. Ya. Duhayna ma'a Rasulillahi s.a.w. bijada'in minad du'an. Kami menyembelih atau berkorban bersama Rasulullah s.a.w. dengan jenis jada' dari domba. Kita sebutkan pada asalnya, la tadbahu illa musinnah. Janganlah kalian menyembelih hewan kurban kecuali musinnah. Ini nama-nama binatang ternak sesuai dengan usia. Ada musinnah, ada juga jada. Ya. Kalau jada usianya masih di bawah musinnah. Nah, kita sebutkan tadi musinnah ini kalau unta 5 tahun. Nah, kalau sapi 2 tahun. Kalau kambing kacang 1 tahun. Ya. Terus musinnah, kecuali kalau domba. Domba kalau tidak mendapatkan musinnah, boleh dengan jada. Ya. Jada ini yang usianya berapa? 1 tahun. Sebenarnya juga mengatakan 6 bulan. Ya. Jika kalau tidak mendapatkan ya, domba yang usianya 1 tahun. Nah, maka boleh berkurban dengan domba yang usia 6 bulan. Nah, tapi sebagian ulama menyebutkan ini kalau tidak mendapatkan yang 1 tahun. Ya. Misalkan di suatu tempat sulit mendapatkan domba yang usianya 1 tahun. Nah, sudah habis misalkan. Ya. Yang ada hanya domba yang usia 6 bulan. Maka boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Nah. Atau mungkin pendapat sebagiannya lagi, kalau kita tidak mendapatkan dana untuk membeli domba yang 1 tahun. Adanya untuk domba yang 6 bulan tadi. Ya. Maka kalau domba dibolehkan. Tapi kalau kambing kacang, mesti yang usia 1 tahun. Nah, ataupun sapi, mesti yang usia 2 tahun. Ya. Atau unta, mesti yang usia 5 tahun. Tapi kalau domba, tadi ada keringanan. Kalau tidak mendapatkan yang usia 1 tahun, ya, boleh dengan yang usia 6 bulan. Nah, ini kalau tidak mendapatkan. Adapun kalau mendapatkan, ya ada, maka hendaklah dia dengan domba yang musinnah, yang berusia 1 tahun. Yang kedua, ya, berkaitan dengan as-salamah. Ya, tidak ada cacat. Nah, yustaratu fil ibili wal baqari wal ghanam an takuna salimatan min al uyub. Disyaratkan pada unta, sapi, kambing selamat dari cacat-cacat. Allati min sya'niha an tusabbiba nuqsanan fil lahm. Ya, yang menyebabkan berkurang dalam dagingnya. Nah, binatang kalau ternak, kalau cacat, ini bisa mengurangi dagingnya. Nah, fala tujzi'u al-azbah, tidak sah berkurban dengan binatang ternak yang kurus, krempeng, ya, kelihatan sumsumnya. Nah, kelihatan sumsumnya. Wal arja, yang kedua pincang, ya, yang pincang pun tidak boleh, apalagi yang lumpuh kedua kakinya. Nah, wal aura, yang ketiga yang buta, tidak sah berkurban dengan hewan yang buta, ya. Wal maridah, yang berikutnya yang sakit, yang jelas sakitnya. Nah, yang awro juga sebagian mengatakan yang picak, ya, yang picak tidak boleh, apalagi yang buta. Nah, di hadis Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, arba'un la tujzi'u fil adahi. Ya. 4 cacat yang tidak sah pada binatang kurban. Al-aura al-bayyin auruha. Pertama yang pecak, yang jelas pecaknya. Ya. Yang pecak saja tidak boleh, apalagi yang buta. Nah, wal maridah al-bayyin maraduha. Yang berikutnya yang sakit, yang jelas sakitnya. Ya, kelihatan sakit. Hewan kurbannya tadi, baik dombanya ataupun sapinya atau untanya. Ya, yang nampak sakitnya tidak boleh. Wal arja al-bayyin arjuha. Yang pincang, yang jelas pincangnya. Jelas pincangnya. Nah, ini tidak boleh. Wal ajfa allati la tunqi. Yang berikutnya yang kurus, yang tidak bersum-sum. Ya. Nah, yang kurusnya kurus krempeng. Nah, tidak bersum-sum. Ini makna kurus di sini. Ya. Kurus yang tidak bersum-sum. Wal ajba al-hazilah. Ya. Makna azba al-hazilah yang kurus. Wa makna la tunqi ay la mukha laha li hazaliha. La tunqi maknanya tidak bersum-sum. Dikarenakan saking kurusnya. Ya, kelihatan sekali. Nah, kelihatan sekali. Ya. kurusnya. Dan biasanya yang sakit itu kurus biasanya. Kalau domba, sapi, atau binatang kurban yang lainnya yang sakit biasanya kurus. Wa yuqasu ala hadhil uyub al-arba'ah ma fi ma'naha. Dan dikiaskan kepada empat cacat ini yang semakna dengannya. Kalhatma, seperti yang ompong, alladhi dahabat sanayaha. Ya. Yang ompong, yang sudah hilang gigi-giginya. Nah, karena berkhilaf di antara para ulama. Ya. Apakah sah ataukah tidak sah dengan berkurban dengan hewan yang ompong. Pendapat yang kuat, wallahu a'lam, sah-sah saja. Tapi, ya, terlewatkan yang afdaliyah. Nah, ya, kecacatan dalam hewan kurban ada yang menyebabkan tidak sah, ada juga yang menyebabkan kurang afdol, kurang utama, tapi tetap sah. Seperti yang ompong, pendapat yang kuat tetap sah, tapi terlewatkan keutamaan. Wal adba allati dahaba aksaru udhuniha au qarniha. Berikutnya al adba, yang hilang kebanyakan telinganya. Tidak ada telinganya. Misalkan. Ya, tidak ada telinganya. Nah. Atau yang hilang tanduknya. Ya, pendapat yang kuat. Ya. Boleh-boleh saja berkurban dengan hewan yang tidak bertanduk. Nah. Unta ada tanduknya enggak unta? Nah. Ya. Sapi dia bertanduk, unta dia bertanduk misalkan. Boleh-boleh saja. Ya, ataupun domba dia bertanduk. Tapi kalau tanduknya patah misalkan. Ya, tanduknya sebagiannya patah. Nah, ini dimakruhkan. Adapun kalau dari asalnya dia seperti itu, dia mengapa? Nah, barakallahu fikum. Wa nahu dzalika min al-uyub, dan lain sebagainya daripada cacat-cacat. Jadi sekali lagi, kecacatan dalam binatang kurban itu ada yang menyebabkan tidak sah. Yang tidak sah, yang empat yang disebutkan tadi. Dan yang lebih daripada itu. Ya, yang pecak, yang jelas pecaknya. Ya, yang buta lebih-lebih lagi. Nah, yang sakit, yang nampak jelas sakitnya. Yang pincang, yang nampak jelas pincangnya. Apalagi yang lumpuh. Itu ya. Dan yang kurus, yang tidak bersumsum. Nah, ini empat aib, empat cacat yang menyebabkan ya, hewan kurban tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Adapun selain daripada itu, maka boleh-boleh saja, akan tetapi terlewatkan afdoliyah, ya, terlewatkan yang utama. Barakallahu fikum. Al-mas'alatu rabi'ah. Waktu dabhil udhiyah. Masa yang keempat, waktu penyembelihan hewan kurban. Yubtada'u waktuha min ba'di sholatil id liman sholaha. Dimulai waktunya setelah melaksanakan sholat id bagi yang melaksanakan sholat id. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita bisa melaksanakan sholat idul adha. Ya. Lihat. Kondisi kita berharap mudah-mudahan dimudahkan dan diizinkan untuk melaksanakan sholat idul adha. Bagi yang melaksanakan sholat idul adha, maka dimulainya setelah sholat idul adha. Wa min ba'di tulu'i syamsi yaumi idil adha bimikdari ma yattasi'u li rak'ataini wa khutbataini liman lam yusalliha. Dan setelah terbitnya matahari di hari Idul Adha, ya, seukuran yang dia bisa melaksanakan dua rakaat dan dua khutbah bagi yang tidak sholat Idul Adha. Nah, misalkan, ya, tidak dibolehkan sholat Idul Adha, misalkan. Kapan memulainya? Nah, atau dia mendapatkan udhur, tidak sholat idul adha. Kapan memulainya? Mulainya setelah terbit matahari, kemudian seukuran, yeah, bisa melaksanakan dua rakaat sholat dan dua khutbah. Yeah. dikira-kirakan. Setelah itu boleh menyembelih hewan kurban. Di hadis Barwa ibni Azib radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadis Barwa ibni Azib. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ridhoinya. Qala Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. bersabda, man salla salatana wa nasaka nusukana. Barang siapa yang salat ya, bersama kami, kemudian menyembelih nusuk hewan kurban kami, faqad asaba nusuk, maka dia telah mendapatkan ibadah nusuk, ibadah kurban. Wa man dabaha qabla an yusalliya fa yu'id makanaha ukhra. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum salat Id, maka hendaklah dia mengulanginya lagi. Ya. Wa yastamiru waqtuha ila ghurubi akhir ayami tasyrik, dan berlanjut waktunya sampai terbenam matahari di akhir hari-hari tasyrik. Ya. Hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, ya. Sampai sebelum terbenam matahari di tanggal 13 Zulhijjah. Ya. Ini waktu terakhir penyembelihan hewan kurban. Nah, di hadis Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, kullu ayami tasyrik dabhun. Setiap hari-hari tasyrik itu waktu untuk menyembelih. Ya. Boleh di pagi hari, di siang hari, sore hari, malam hari. Boleh-boleh saja. Yang jelas hari-hari tasyrik ini merupakan hari-hari yang bisa digunakan untuk menyembelih hewan kurban. Dan hari tasyrik berakhir dengan terbenam matahari di tanggal 13 Zulhijjah. Ya. Ketika terbenam matahari, maka selesailah hari-hari tasyrik. Ya. Wal afdal dabuhuha ba'da al-faragi min salatil Id. Dan yang paling afdal, paling utama, menyembelihnya setelah selesai salat Id. Yang paling utama. Ya, yang afdal di tanggal 10 Zulhijjah. Yang paling afdal setelah salat Id, kemudian menyembelih hewan kurban. Nah. Mudah-mudahan kita pun bisa melaksanakan yang afdal ini. Nah. Di hadis Barwa ibn Azib radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Barwa ibn Azib radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma nabda'u bihi yawmana hadha nusalli summa narji'u fananharu. Ya. Awal yang kami lakukan di hari kita ini, maksudnya Yaumul Id, adalah salat Id. Kemudian kami pulang dan menyembelih ya, hewan kurban. Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana. Barang siapa yang melakukan itu, maka telah mencocoki sunnah kami. Ya, kata Nabi SAW. Waman dabaha qabla dzalika fa innama huwa lahmun qadamahu li ahli. Barang siapa yang menyembelih sebelum itu, sebelum salat Id, maka itu hanya daging biasa saja yang dia hidangkan untuk keluarganya, bukan bernilai daging kurban. Laisa minan nusuki bisyai, ya, dan bukan kurban sedikit pun kalau disembelihnya sebelum salat Id. Nah, wallahu a'lam bissawab. Naktafi ila huna, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Yang jelas ya, tadi saya mengingatkan ya, untuk semangat dalam meningkatkan amalan soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya, dikarenakan tadi Nabi mengatakan amalan-amalan soleh yang dilakukan pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hari-hari yang lainnya. Ya. Semangat melaksanakan amalan saleh. Tabillahun alhamdulillah. Subhanallahi hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.